Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, talabatul ilm, insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Asy-Syari'ah yang disusun oleh Imam Al-Ajurri rahimahullahu taala. Kita masih dalam pembahasan bahwa amalan adalah bagian dari keimanan. Keimanan tidak bisa lepas dari yang namanya amal. Dan beliau buktikan penukilan ayat-ayat Al-Quran dari awal surat sampai akhir, di mana Allah subhanahu wa ta'ala menggandengkan iman dengan amal. Iman dan amal. Begitu juga ketika berbicara tentang orang-orang yang masuk ke dalam surga, itu juga barakallahu fikum di antara sebabnya adalah amalan mereka. Tayyib. Kita lanjutkan. Qala al-Imam al-Ajurri rahimahullahu ta'ala haddatsana Abu Bakrin Abdullah ibnu Muhammad ibni Abdul Hamid al-Wasiti qala haddatsana al-Hasan ibnu Muhammad az-Za'farani qala haddatsana Abdullah ibnu al-Wahhabi haddatsana Abdul Wahhabi bin Atha qala haddatsana Abu Ubaidah An-Naji annahu sami'a Al-Hasan bahwa Abu Ubaidah An-Naji pernah mendengarkan sebuah ucapan dari Imam Al-Hasan Al-Basri seputar permasalahan iman. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, yaqulu qala qaumun ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inna lanuhibbu rabbana. Di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam masih hidup, ada beberapa kaum umat manusia yang mereka membuat sebuah pernyataan, pengikraran. Mereka mengatakan, sungguh kami sangatlah mencintai Rabb kami. Sungguh kami sangatlah mencintai Tuhan kami. Nah, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Fa anzalallahu ta'ala bidzalika Qur'anan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan, karena ucapan tadi, Quran yang merespon pernyataan tersebut. Bagaimana menurut Allah? Kalau ada orang-orang yang mengklaim cinta kepada Allah, Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Surat Ali Imran ayat ke-31. Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad, katakan wahai nabiku kepada mereka yang ngaku-ngaku cinta kepada Allah, kalau kalian memang benar-benar cinta kepada Allah, maka buktikan dengan cara mengikuti aku, kata Rasul. Nah, maka Allah akan membalas cinta kalian dengan cintanya Allah terhadap kalian. Plus, Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Nah, jadi ayat ini mengajarkan kepada kita, barakallahu fikum, bahwa al-iddi'a, ya, yang namanya pengakuan, la buddha ayusaddiqu bil amal wa illa kana kadziban. Bahwa yang namanya pengakuan itu perlu untuk dibuktikan kebenaran dan kejujurannya dengan amalan. Nah, kalau tidak ada bukti dengan amalan, maka pengakuan itu adalah sebuah kebohongan. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Seseorang, barakallahu fikum, dia mengaku sebagai orang yang mencintai Allah. Nah, mencintai Tuhannya. Maka perlu untuk dia buktikan kecintaan itu dengan ketaatan dia kepada Rasulnya. Orang yang Allah utus untuk membawa ajaran-ajaran Allah subhanahu wa ta'ala kepada umat manusia di muka bumi. Nah, kalau dia justru menampakkan adalah mukhalafah, ya, menyelisihi Rasul, membangkang, tidak mau ikut dengan barakallahu fikum ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pengakuan itu adalah sebuah kebohongan. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Kemudian pelajaran yang lain yang bisa kita ambil dari ayat ini, anna ittiba' ar-rasul huwa sababu mahabbatillah. Bahwa mengikuti Rasul, mengikuti ajaran beliau, mengamalkan ajaran beliau adalah sebab kecintaan Allah terhadap orang tersebut. Barakallahu fikum, ya. Jadi orang yang benar-benar sebagai habib, habaib, habibullah, barakallahu fikum, itu adalah orang-orang yang memang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia buktikan kecintaan itu dengan mengikuti dan mengamalkan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Kalau hanya semata-mata barakallahu fikum nasabnya yang kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tayyib, tapi dia tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barakallahu fikum, maka dia tidak layak menjandang gelar sebagai Habibullah. Nah, barakallahu fikum. Tidak layak untuk menjadi habaib. Ya, barakallahu fikum. Tayyib. Jadi, hakikat dari habaib, orang-orang yang menjadi Habibullah, orang-orang yang Allah cintai itu adalah orang-orang yang mengajarkan ajaran agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara barakallahu fikum totalitas. Ya. Jadi bukan hanya ngambil sorbannya saja atau jubahnya saja atau jenggotnya saja atau cingkrangnya saja. Nah, tapi secara totalitas akhlaknya, dia berakhlak dengan akhlaknya Rasul, akidahnya, keyakinannya berkeyakinan sesuai dengan keyakinannya Rasul, ibadahnya juga sesuai dengan ibadahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baru orang itu layak untuk menyandang gelar Habibullah. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Faedah yang lain yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah anna jaza Allah ahsan wa afdal min a'malil ibad. Bahwa balasan ganjaran dari sisi Allah itu selalu lebih baik dari amalan para hamba. Nah. Ya. Barakallahu fikum. Hamba tadi melakukan sebuah amalan, yaitu mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad secara totalitas. Nah, maka itu menjadi sebab dia mendapatkan apa? Mahabbatullah. Seseorang yang berusaha membuktikan rasa cintanya kepada Allah dengan ittiba, maka Allah balas dengan cinta juga. Tetapi barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala menambah, ya, pembalasan tadi atau ganjaran tadi bukan hanya Allah cinta, tetapi juga plus dihapuskan dosanya. Nah, ya, itu keutamaan orang yang ittiba, berusaha sekuat mungkin untuk bisa mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak heran kalau ada di kalangan para sahabat pada masa lalu, saking inginnya ittiba kepada Rasul, hal itu sampai-sampai barakallahu fikum pada sendi-sendi kehidupan beliau yang itu pada hakikatnya barakallahu fikum hanya berkaitan dengan kebiasaan saja. Ya. Tidak ada unsur tasyri' di situ. Tapi karena itu dilakukan oleh Rasul, maka diikuti oleh mereka. Nah, seperti contoh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu an, seorang pemuda yang sangat-sangat antusias, semangat untuk barakallahu fikum ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai seluruh gerak-gerik Rasul beliau berusaha untuk mengikutinya. Nah, kebiasaan Rasul tatkala safar diikuti. Rasul kalau safar dari sana mesti mampirnya ke sini. Ya, beliau mampir ke situ. Kalau pulangnya mesti singgahnya di sini. Beliau ikut pula singgah di situ. Padahal itu tidak ada unsur tasyri'nya, tidak ada unsur pensyariatan. Nah, tapi memang itu menjadi barakallahu fikum tayyib kebiasaan beliau. Iya. Tapi karena saking sangat inginnya ittiba kepada Rasul sampai melampaui barakallahu fikum yang tidak ada unsur tasyri' pun, beliau berusaha untuk mengikutinya. Nah, itu baru tindakan barakallahu fikum yang luar biasa. Ya, nah. Tapi kita melihat sebagian manusia justru kebalik. Yang seharusnya mereka sangat antusias, semangat, ittiba pada permasalahan tasyri', justru mereka mengabaikan itu. Ya. Justru mereka ittiba kepada Rasul itu hanya pada hal-hal yang berkaitan dengan jibilli namanya, sunnah jibilliyah, yang kaitannya dengan barakallahu fikum kebiasaan beliau. Nah, barakallahu fikum. Terkait dengan ajaran yang memang merupakan syariat beliau, mereka tidak mengamalkan. Ya, barakallahu fikum. Tayyib. Nah. Mungkin hanya meniru barakallahu fikum sorbannya saja atau jubahnya saja, barakallahu fikum. Nah. Tapi untuk sholatnya, barakallahu fikum, sangat jauh dari ittiba'nya kepada Rasul. Sholatnya kacau, barakallahu fikum. Nah, asal-asalan. Tayyib. Ya, begitu juga akidahnya, begitu juga akhlaknya. Nah, jadi dia hanya meniru Rasul itu dari sisi gaya berpakaiannya saja. Barakallahu fikum. Tapi dari sisi akhlak, dari sisi akidah, dari sisi ibadah, muamalah, nah, sangat jauh sekali. Nah, itu yang barakallahu fikum terbalik, ya. Nah, kalau Ibnu Umar untuk masalah tasyri', min babil aula, beliau sangat kencang untuk barakallahu fikum ittiba'nya kepada Rasul. Bahkan beliau sangat keras ketika ada putranya yang mencoba untuk melawan, ya. Nah, ketika dia melarang istrinya atau keluarga perempuannya untuk sholat di masjid, barakallahu fikum. Nah, kemudian Ibnu Umar membawakan hadis yang menunjukkan bahwa tidak boleh bagi kita untuk menghalangi kaum wanita untuk sholat di masjid selama memenuhi barakallahu fikum standar syariat, aman dari fitnah, barakallahu fikum, mereka memperhatikan adab-adab ketika ke masjid. Nah, ya, la tamna'u ima Allah masajidallah. Jangan kalian halangi hamba-hamba Allah yang wanita untuk menuju masjid-masjid Allah. Anaknya ngotot. Iya, dengan mengatakan tetap tak larang. Enggak boleh ke masjid. Nah, semenjak saat itu Ibnu Umar enggak berkenan lagi ngajak bicara anaknya. Barakallahu fikum. Tayyib. Itu para sahabat. Sangat kuat mereka ittiba'nya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Sampai sahabat Ibnu Umar tuh manjat-manjat lotengnya rumah Rasul, ya kan. Raqitu yauman ala baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah naik ke rumah Rasul, kemudian di situ beliau barakallahu fikum tanpa sengaja mendapati, ya, Rasul sedang buang hajat. Nah, barakallahu fikum. Dan beliau mengetahui kemana beliau menghadap ketika buang hajat. Barakallahu fikum. Allahumma musta'an wa 'alaika. Al-mu'adzin yu'adzin. Baik, kita lanjutkan. Sehingga barakallahu fikum, dari faedah tersebut ada turunan faedah yang lain. Ketika kita tahu Allah subhanahu wa ta'ala membalas amalan hamba jauh lebih baik, jauh lebih afdal, jauh lebih sempurna dari apa yang diamalkan oleh hamba tadi, maka di situ ada faedah barakallahu fikum at-ta'assi, ya, billahi subhanahu wa ta'ala wa bisifatih. Kita berusaha untuk meniru barakallahu fikum dan mencontoh dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, minimalnya Islam mengajarkan kepada kita barakallahu fikum membalas kebaikan orang lain itu minimalnya dengan sesuatu yang setimpal, setara. Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u, kata Nabi. Siapapun yang berbuat baik kepada kalian, maka fakafi', balaslah kebaikan tadi. Barakallahu fikum. Naam. Dan itu umum. Iya. Baik yang melakukan kebaikan kepada kita, barakallahu fikum, muslim ataupun orang yang kafir. Naam, barakallahu fikum. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Allah juga mengatakan, bukankah balasan kebaikan adalah kebaikan yang semisal dengannya? Ya, barakallahu fikum. Naam. Dalam hadis Nabi mengatakan, la yashkurillah man la yashkurin nas. Tidak akan bisa bersyukur kepada Allah manusia yang tidak bisa bersyukur kepada manusia yang lainnya. Artinya di situ di dalam Islam terdapat muatan, ya, ajaran, barakallahu fikum, muatan edukasi kepada kita untuk menjadi manusia yang pandai dalam membalas kebaikan orang lain. Barakallahu fikum. Nah, orang yang berbuat baik kepada kita, minimalnya kita balas dengan hal yang setara. Barakallahu fikum. Tayyib. Iya. Dan lebih afdol kalau kita membalasnya dengan jauh lebih baik. Barakallahu fikum. Nah, misal kita barakallahu fikum dikasih teman, ya, barakallahu fikum, nasi bungkus. Nah, barakallahu fikum. Maka harus kita tanamkan pada diri kita sebuah komitmen, barakallahu fikum. Pokoknya kalau kita diperlakukan baik oleh orang lain, kita berusaha membalas dengan hal yang setimpal, barakallahu fikum. Nah, baik. Iya. Pas di lemari kita ada roti, ya barakallahu fikum, kita kasih roti, dikasih nasi bungkus. Ini akhi buat antum, nasi bungkus. Masya Allah, jazakallah khair. Bah akhin. Naam. Ya, sebentar. Ana ada sesuatu buat antum. Nah, kasih roti. Ya, barakallahu fikum. Baik. Dibantu oleh teman kita, barakallahu fikum. Misal, tayyib. Bawa cucian, ya. Barakallahu fikum. Naam, dari lantai 3 ke bawah, nyuci 2 ember. Nah, kelihatan kita kesulitan. Sama teman kita, mau keboyak. Iya, ana bantu satu ya. Iya. Masya Allah, jazakallah khair. Allah ibarizik. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Maka kita membalas kebaikan tadi, barakallahu fikum. Nah, kalau tidak bisa langsung saat itu, di lain kali ketika kita, barakallahu fikum, melihat teman kita juga membutuhkan bantuan. Ya, besoknya kita lihat dia mau barakallahu fikum memikul, ya. Mungkin barakallahu fikum pakaiannya, ya, yang dijemuran diangkat ke atas, barakallahu fikum, 2 ember juga. Nah, kita bantu. Kita lagi ngobrol sama teman, kok lihat si fulan lagi bawa 2 ember kayaknya keberatan. Langsung kita henting, afan ana berhenti dulu ya. Ah, sini. Ana bantu satu. Paham ya? Nah, jangan lagi ngobrol lain kali. Nah, tidak. Iya. Barakallahu fikum. Itu ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk membalas kebaikan orang lain, barakallahu fikum, paling tidak dengan hal yang setimpal, mau lebih hebat lagi, ya lebih baik. Iya. Kita dikasih nasi bungkus, kita balas barakallahu fikum, ya, kita kasih teman kita tadi barakallahu fikum mie 1 kardus. Ya. Ini buat antum. Oh, masyaallah, jazakallahu khair. Sebentar, ada satu buat antum. Apa itu? Mie goreng Indomie 1 kardus. Wah. Ya, itu membalas dengan yang lebih baik. Nah. Jadi ketika masing-masing muslim itu punya karakter yang demikian, akan tercipta sebuah ekosistem hubungan, barakallahu fikum, persahabatan yang erat. Iya. Barakallahu fikum. Naam. Jadi yang tercipta itu adalah simbiosis mutualisme. Ya. Hubungan yang saling menguntungkan. Bukan simbiosis parasitisme. Nah, hubungan yang bersifat parasit. Satunya untung, satunya rugi. Nah, barakallahu fikum. Islam tidak mengajarkan kita, barakallahu fikum, untuk punya karakter sebagai parasit. Ya. Hanya mengambil keuntungan dari orang lain, tapi, barakallahu fikum, kita memberikan kerugian. Ya. Dari orang lain kita mendapatkan keuntungan, sedangkan yang kita berikan kepada orang lain adalah kerugian. Itu karakter orang yang parasit. Ya, barakallahu fikum. Nah, teman antum mengajak antum untuk barakallahu fikum semangat belajar, menghafal Al-Qur'an, menghafal hadis, barakallahu fikum. Tayyib, dia selalu motivasi antum untuk semangat dalam berilmu dan beramal. Sedangkan kita, barakallahu fikum, mengajak dia untuk apa? Kita ke PS yuk. Nah, ya. Ini ada film bagus nih bulan ini. Nonton yuk. Nah. Kita malah berusaha untuk merusak dia. Ya, barakallahu fikum. Nah, mengajari dia hal-hal yang buruk. Itu namanya parasit. Ya. Nah, kita mendapatkan hal-hal yang baik dari teman kita tadi, sedangkan kita memberikan hal-hal yang jelek. Nah, jangan jadi manusia seperti itu. Barakallahu fikum. Apalagi seorang penuntut ilmu. Ya, seorang penuntut ilmu itu barakallahu fikum minimalnya tadi, ya, selalu membalas kebaikan orang lain dengan hal yang setimpal, atau kalau tidak bisa barakallahu fikum kalau bisa, ya lebih bagus lagi kalau kita membalas dengan yang lebih baik. Barakallahu fikum. Nah, tayyib, itu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Barakallahu fikum. Nah, sehingga kalau sekali lagi punya prinsip masing-masing kita seperti itu, selalu berusaha membalas kebaikan orang lain, maka akan tercipta barakallahu fikum sebuah ikatan, ya, hubungan ukhuwah yang sangat erat barakallahu fikum, tidak akan bisa dipisahkan oleh barakallahu fikum sayyib apapun, ya, yang jahat ataupun buruk dari dunia ini. Naam. Allah musta'an wa ala tiklan. Kita lanjutkan. Faja'ala ittiba'a nabiyhi sallallahu alaihi wasallam alaman li hubbihi. Di dalam ayat ini Allah menjadikan ittiba', ya, meneladani, mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tanda kecintaan orang kepada Allah. Nah, jadi seberapa besar cinta kita kepada Allah, itu akan dibuktikan dengan seberapa besar itibaknya kita kepada Rasul. Ketika kita itibaknya kepada Rasul, barakallahu fikum, dengan kadar yang sangat ringan, yang sangat sedikit, itu menunjukkan cinta kita kepada Allah juga sedikit. Nah, kalau kita cinta kepada Allah itu besar, maka tentu itibaknya kita kepada Nabi juga akan besar. Tayyib, wa kadhibu man khalafahu, dan juga sebagai tanda kedustaan orang yang menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam atas pengakuan dia cinta kepada Allah. Summa ja'ala ala kulli qawlin dalilan min amalin yusaddiquhu wa min amalin yukadzibuhu. Kemudian dari situ dijadikanlah sebuah kaidah bahwa setiap ucapan untuk membuktikan kebenaran ucapan tadi, lihat amalan yang dia lakukan. Begitu juga untuk membuktikan kebohongan, kedustaan sebuah ucapan, tinggal dilihat saja apa yang dia lakukan. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Ngaku cinta kepada Allah. ternyata amalan yang dia lakukan barakallahu fikum adalah benar-benar mengikuti ajaran Nabi Muhammad secara total. Berarti orang ini jujur. Iya. Nah, ketika ditanya apakah kamu cinta kepada Allah? Oh, tentu saya sangat mencintai Allah. Nah, tetapi dilihat amalannya barakallahu fikum, salat 5 waktu saja tidak dia kerjakan. Iya. Orang puasa di bulan Ramadan, dia enak makan nasi bungkus di warung Padang. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Iya. Maka dari situ akan diketahui, berarti bohong. Iya, pengakuan dia sebagai orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Nah. Itu jadi sebuah kaidah ya. Jadi ucapan itu dibuktikan dengan amalan. Nah, benar atau tidaknya. Fa idza qala qaulan hasanan wa amila amalan hasanan rafa Allahu qaulahu bi amali. Kalau dia mengucapkan ucapan yang baik, omongannya bagus, dan dia melakukan amalan yang baik pula, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat ucapannya yang baik tadi ya ke atas langit dengan bantuan amalan. Jadi amalan itu membuat ucapan-ucapan kita yang baik terangkat ke langit dengan mudah dan cepat sampai kepada Allah. Barakallahu fikum. Naam. Baik. Doa contohnya. Iya. Doa itu kalau Anda ingin membuat doa itu cepat terkabulkan, doa itu didengar, diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Anda butuh mendorong doa tadi dengan amal. Iya. Nah, kalau sekedar doa-doa saja barakallahu fikum tapi tidak didorong, dibantu untuk naik ke atas dengan amalan, ya lambat naiknya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Contoh seperti kasus barakallahu fikum tiga orang Bani Israel yang terperangkap dalam gua. Iya kan? Nah, barakallahu fikum. Di mana mereka sudah berusaha untuk menggeser batu itu dengan tenaga mereka, enggak ada yang bisa. Maka temannya bilang, tidak ada yang bisa menolong kita melainkan ya, amal-amal kita. Nah, maka masing-masing mereka berdoa kepada Allah untuk bisa dikeluarkan dari gua tadi, kemudian apa? Mereka dorong doa tadi dengan amal soleh. Iya. Nah, ada yang barakallahu fikum menganggap amal soleh dia yang berbakti kepada kedua orang tua. Nah, sampai barakallahu fikum dia harus mengalahkan anak dan istrinya sudah lapar ya kan, karena ingin mendahulukan kedua orang tuanya. Nah, dia bertawassul dengan itu, maka tergeserlah pintu gua tadi, terbukalah sedikit batu yang menutupi pintu gua. Nah, yang kedua, dia menganggap ada satu amalan dia yang paling istimewa barakallahu fikum, yaitu ketika dia berhasil mengalahkan hawa nafsunya untuk barakallahu fikum berbuat keji terhadap sepupunya yang wanita. Nah, ketika butuh uang, maka dia mau memberikan uang tadi dengan syarat barakallahu fikum melakukan tindakan yang keji dengan sepupunya yang perempuan tadi. Nah, ketika dia sudah berhasil, kemudian diingatkan, dia sadar. Ya, kemudian dia tinggalkan wanita tadi dengan uang tersebut. Nah, andai kata memang itu ikhlas untukmu ya Allah, maka geserlah ya batu yang menutupi gua ini. Nah, sampai tiga-tiganya menyebutkan amalan mereka. Akhirnya apa? Bebas. Jadi amalan itu bisa membantu doa kita naik ke atas langit. Barakallahu fikum. Nah, sebagaimana amalan kita yang jelek juga membuat doa itu barakallahu fikum menjadi apa? Terhalangi, terhambat untuk diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti Nabi SAW yang menyebutkan rajulun yutilu safar ya as'ata aghbara qadamah barakallahu fikum ya muddu yadaihi ila sama. Seseorang yang dalam kondisi safar kemudian sudah kusut masai barakallahu fikum rambutnya, kakinya sudah berlumuran dengan debu. Itu adalah sebab-sebab ijabah terhadap doa. Kondisi safar, kondisi dalam kondisi apa? Terdesak, iya. Nah, tapi sayang hal itu barakallahu fikum dikotori dengan apa? Tayyib wa mat'amuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram. Tapi makanannya makanan haram, pakaiannya pakaian haram, dan dia dikenyangkan oleh perkara yang haram. Fa anna yustajabu lahu. Maka bagaimana bisa doa itu dikabulkan? Nah, iya. Jadi terhambat doa itu untuk naik ke atas langit. Barakallahu fikum. Gara-gara apa? Makan makanan yang haram. Naam, ya. Tayyib. Di toko beli gorengan, barakallahu fikum, tayyib. Makan 10, ya. Nah, ngomong di kasir, ya, nih Mas. Makan 2. Ya, barakallahu fikum. Tayyib. Uang yang dikasih ditanya, tadi antum ngasih berapa? Padahal dia ngasih 2.000, bilangnya 10.000, Mas. Iya. Nah, berarti kembali 8.000. Iya, Masya Allah. Ya. Luar biasa kejamnya orang tadi, ya kan? Nah, sudah makan 10, bayarnya 2.000, minta kembali 8.000. Tega banget, ya kan? Nah, barakallahu fikum. Hati-hati yang seperti itu, ya. Nah, doa Anda walaupun nangis-nangis barakallahu fikum, kalau darahnya itu bercampur dengan makanan haram, nah, Anda sengsara sendiri nanti. Ya, ketika sedang butuh-butuhnya doa itu dikabulkan, menjadi apa? Lambat untuk didengarkan. Nah, lambat untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak main-main, ya. Jangan bermudah-mudahan dengan makan makanan yang haram. Ya. Hatta walaupun itu cuma 500 rupiah yang Anda gelapkan. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Jadi yang merasa ada yang tanggungan seperti itu, barakallahu fikum, segeralah lunasi. Nah, ya. Tayyib. Barakallahu fikum. Karena makanan haram itu sudah enggak ada ampunannya, barakallahu fikum. Dalam artian apa? Bisa menghambat, ya, doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kecuali kalau kita bertaubat barakallahu fikum, kemudian berusaha memperbaikinya dengan mengganti itu semua. Nah, Allah musta'an wa alai tiklan. Ya, jadi amalan soleh itulah yang bisa mengangkat barakallahu fikum ucapan-ucapan kita yang baik. Nah, wa idza qala qawlan hasanan wa amila amalan sayyi'an raddallahu alqaula 'alal 'amal. Ketika dia mengucapkan ucapan yang baik tapi beramal dengan amalan yang jelek, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolak ya, menolak ucapan baik tadi, dikembalikan, nah, bersama dengan amalannya balik, enggak sampai naik ke atas, enggak terima oleh Allah. Tayyib. Wa dzalika fi kitabihi ta'ala. Hal itu terdapat pada firman Allah Subhanahu wa taala, ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal 'amalus shalihu yarfa'uhu. Kepada Allah lah kalimat-kalimat yang baik itu naik. Nah, ya, zikirnya kita, doanya kita, barakallahu fikum, kemudian juga qiraahnya kita, omongan-omongan kita yang baik, tayyib, itu akan naik ke atas. Dan amal solehlah yang membantunya untuk apa? Bisa naik menembus 7 lapisan langit tadi. Barakallahu fikum. Nah. Allah musta'an wa 'alaikum. Qala Imam Al-Ajuri rahimahullahu taala, haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Dawud, qala haddatsana Yazid ibnu Abdus Samad, qala haddatsana Adam yakni ibnu Abi Iyas, qala haddatsana Abu Ja'far Ar-Razi anil Radi ibni Anas an Abil Aliyah fi qawlihi ta'ala ulaikal ladzina shadaqu. Nah, berkata Abu Aliyah menjelaskan atau menafsirkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 177 yaitu ketika Allah mengatakan mereka-mereka adalah orang-orang yang jujur. Nah, dalam ucapannya yaqulu takallamu bikalamil imani wa haqqaquhu bil amal. Maksudnya mereka adalah orang-orang yang berbicara dengan ucapan keimanan. Jadi omongannya itu adalah bermuatan keimanan. Dan mereka buktikan ucapan keimanannya tadi dengan amalan. Merekalah orang-orang yang shodaku, yang jujur, benar dalam ucapannya. Ketika dibuktikan ucapan tadi dengan amalan. Tayyib. Qala Ar-Rabi ibnu Anas, wa kana al-Hasan yakulu, in al-imanu kalamun, wa haqiqatuhu al-amalu. Fa illam yuhaqqiq al-qaul bil amal lam yanfa'hu al-qaul. Al-Hasan Al-Basri beliau mengatakan iman itu adalah ucapan dan hakikat dari keimanan itu adalah amalan. Kalau ucapan tidak dibuktikan dengan amalan, maka ucapan itu tidaklah memberikan manfaat. Nah, sehingga harus bareng. Ya, barakallahu fikum. Tayyib. Amalan saja tanpa ucapan tidak cukup. Ucapan saja tanpa amalan juga tidak cukup. Dua-duanya harus bareng. Nah, barakallahu fikum. Contoh amalan tanpa ucapan. Ya, seperti orang-orang yang barakallahu fikum, mereka orang-orang kafir, orang-orang yang non-muslim. Kan banyak yang melakukan kebaikan ya. Yang baik, barakallahu fikum, suka ngasih, ngomongnya santun, baik sama tetangganya yang muslim, barakallahu fikum, na'am. Tapi mereka tidak mau mengikrarkan keislamannya. Ketika diajak kepada Islam, nah, cukuplah ya. Sampai di sini saja. Ya. Na'am. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Nah, yang penting kita hubungannya bagus. Barakallahu fikum. Nah, ketika diajak masuk Islam, dia tidak mau. Maka tidak bermanfaat itu. Di akhirat kelak. Nah, contoh yang nyata seperti Abu Talib. Pamannya Rasul ya kan. Kurang baik apa. Dan besar jasanya beliau terhadap barakallahu fikum Nabi Muhammad, Islam dan kaum muslimin. Tayyib. Tapi beliau tidak mau mengikrarkan syahadah masuknya beliau ke dalam agama Islam. Akhirnya ya beliau tetap menjadi penghuni neraka. Barakallahu fikum. Walaupun jasa-jasanya tadi tetap diapresiasi barakallahu fikum oleh Allah Subhanahu wa taala, paling tidak meringankan hukuman dia di neraka. Yang harusnya fidarkil asfali minan nar, di keraknya neraka orang-orang kafir itu, menjadi apa? Di neraka yang paling, barakallahu fikum, paling atas. Yang apinya itu hanya sebatas mata kaki, tapi sudah cukup membuat otak itu mendidih, barakallahu fikum. Nah, itu yang paling ringan. Ya, nah. Api di dunia saja, barakallahu fikum, itu enggak sepanas itu. Ya, kalau antum mau coba bakar kaki antum, otak antum enggak mendidih. Ya, coba di kompor gas gitu, ya, barakallahu fikum. Nah, bakar gitu, nah, otak masih aman. Iya. Jadi bisa dibayangkan atau bisa diperhitungkan kira-kira berapa ribu derajat Celcius panasnya api permukaan neraka itu. Sekali senggol, nah, otaknya langsung mendidih. Ya, itu yang paling atas. Barakallahu fikum. Bisa ya kita imajinasikan bagaimana kalau apinya itu berada di keraknya neraka. Panasnya luar biasa. Nah, sehingga omong kosong ucapan orang-orang kafir yang barakallahu fikum menganggap enteng ya azabnya neraka. Nah, ya paling sebentar di neraka enggak apa-apa. Nah, habis itu kan bisa keluar. Nah, barakallahu fikum. Dikiranya masuk neraka tuh kayak masuk penjara gitu ya, barakallahu fikum. Nah, masih bisa leyeh-leyeh, masih bisa main basket, masih bisa main futsal, barakallahu fikum ya. Nah, sangat jauh berbeda, barakallahu fikum. Sangat mengerikan. Yang paling ringan saja seperti itu. Tayyib. Itu contoh bahwa amalan saja tidak cukup kalau tanpa diikrarkan dengan ucapan. Nah, begitu juga sebaliknya, ucapan semata juga tidak cukup kalau tidak dibuktikan dengan amalan. Barakallahu fikum. Seperti apa? Orang-orang munafik i'tiqadi yang mereka mengatakan beriman, namun perilaku, pola dan perbuatannya adalah kekufuran. Ya, maka dihukumi menjadi orang yang barakallahu fikum kafir. Nah. Baik. Wallahu taala alam bisawab. Itu beberapa sisi-sisi argumentasi yang dibawakan oleh Imam Al-Ajuri rahimahullahu taala, sekali lagi untuk memperkuat, untuk membuktikan kalau amalan itu adalah bagian dari keimanan dan harus ya berjalan bersamaan ucapan, keyakinan dan perbuatan. Nah, barakallahu fikum. Tidak bisa hanya satu bagian saja yang diambil. Karena itu akan mengakibatkan barakallahu fikum tayyib ketidakseimbangan dan ketidakselarasan. Wallahu taala alam bisawab. Naktahi bihal qadar. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu.